kieu mentran, sugan teh muarek hujan, sono bogoh anu urang, geuningan teu bisa manjang, asa dina pangimpian, urang jadi pipisahan, kadeudeuh nyang reut pageuh, kiwari talina udar, urang teu bisa omong, najan ka gandrung sagunung, urang teu bisa nolak. Najan duriat sajaga, urang lir ibarat wayang, musik malik naku dalang, anu tewasa tewenang, berenghideng kumadalang, apan hirup ngalalakong, seperti dina sinetron, cari tanah kedah pisah, nyaha mau bisa diponda, urang teu bisa umum. Najan laku rasa ganung, urang teu bisa nolak, najan limpas ku kaberang. Tarima keun janten randa, akang pasrah jadi duda, najan pait bari peuheur, teu bisa ditumakeun. Disinglar najan pada berat merenggurat ketakaga ulah cerik tong dicengcerikan wayah ngacing tumarima urang teu bisa kumaha teu bisa kumaha. Ibarat wayang, musik malik naku dalang, anu tewasa tewenang, berhenti deng kumadalang, apan hirup ngalalakong, seperti dina sinetron, cari tanah kedah pisah, nyaha mau bisa diponda, urang teu bisa umum, najan laku rasa ganung, urang teu bisa nolak. Najan limpas ku kaberang. Tarima keun janten randa, akang pasrah jadi duda, najan pait bari peuheur, teu bisa ditumakeun. Ulah cerik tong ngeti jeung cerikan, takdir teu beulang dipungkir, kadar teu bisa disingkir. Najan pada berat merenggurat kedapagat ulah cerik tong dicengcerikan wayah ngacing tumarima urang teu bisa kumaha teu bisa kumaha. Tarima keun janten randa akang pasrah jadi pada berat merenggurat.